barengan musis cantik-cantiknya Jawa Timur ya. Ada New King Dedes. Pancen. Raja sawernya mana? Ayo merapat sini. Bajar, bajar. You get that. Terima kasih. Wes sih, si tok tok. Oke. Sun sembur es semiki. Masyarakat dan jero ati Sonisa la paz. nati ngelio sapurane jong isun ngelarang diriku harus selalu bong siji riko tetep wani masih isun senana. Bapak-bapak, Big Boss-Big Boss Sawer ya.